Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwati iman sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang teori kunci di dalam membaca dan memahami Arab Gundul. Dalam sesi yang kelima ini saya akan membahas wajan tambahan, karena wajan tambahan ini kebanyakannya adalah tambahan dari bentuk sulasi mujarad. Ya, sebelum kita membahas secara keseluruhan seluruh bab pola-pola di dalam tasrif, ya kita harus mengetahui terlebih dahulu, ya setelah kita membahas yang sulasi mujarad yang dasar, nah di luar pola-pola itu ada yang wajan-wajan tambahan. Nah, yang pertama berkenaan dengan masdar, ya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang masdar, isim zaman, isim makan, dan isim alat, ya, karena tasrif far'i dari sigot atau bentuk-bentuk ini sama, yaitu dengan terbagi berdasarkan jumlahnya, yaitu yang mufrad, musanna, dan jamaknya. Ya, seperti kata dorban, maka tasrifarnya itu dorbani atau dorbaini, ya, kemudian dorbatin jamaknya. Begitu juga yang isim zaman, ya, madribun, madribani, madarib, ya. Kemudian isim makan juga sama dengan zaman, dan isim alat, ya, midrobun, midrobani, madarib, sama. Nah, yang pertama masdar itu memiliki macamnya lagi, ya. Nah, di sini dituliskan ada 6 yang harus kita ketahui. Yang pertama masdar taukid. Taukid itu berfungsi untuk menguatkan arti, ya, arti dari kata kerja itu sendiri, ya. Ketika kita katakan misalnya dorabtu dorban. Nah, dorban, kata dorban itu adalah masdar yang berfungsi sebagai taukid. Ya, nah, lafaz dorban ini bentuknya adalah bentuk yang ada di dalam pola, ya. Kalau yang sudah kita hafalkan doroba yadribu dorban. Nah, ini pola dasar yang ada di dalam tasrif far'inya. Nah, sehingga ketika dikatakan dorabtu dorban, maka terjemahnya saya telah memukul dengan benar-benar memukul. Nah, ini makna taukid itu ada pada kata benar-benar memukul. Kemudian yang kedua yaitu masdar marroh, ya, yang menunjukkan kepada bilangan, ya, atau jumlah pekerjaan itu, yaitu terjadi dengan sekali terjadi, ya. Nah, ini ditambahkan dengan ta' marbutoh, ya, dorbatan. Kalau tadi dorban, nah, sekarang ditambah dengan ta' marbutoh menjadi dorbatan. Ya, contohnya dorabtu dorbatan, saya telah memukul satu kali pukulan. Yang ketiga masdar hayah, ya, hayah itu artinya keadaan. Jadi maksudnya adalah masdar yang menunjukkan kepada keadaan pekerjaan tersebut, ya. Misalnya ajlisu, ya, jilsatal istiroha. Nah, kata jilsata dari kata jalasa, ya, jilisu. Kalau masdar yang biasa itu kan julusan polanya. Nah, tetapi dirubah menjadi jilsatan, ya, dengan wazan fi'latan. Nah, ini masdar hayah itu menggunakan wazan fi'latan, jilsatan. Itu diartikan, ya, saya sedang atau akan duduk dengan cara. Nah, jadi keadaan duduknya itu seperti apa? Ini yang disebut dengan hayah, ya, dengan cara duduk istirahat. Ya, jadi keadaan duduk seperti apa? Yaitu disebut dengan hayah. Kemudian yang keempat masdar mimi, ya, masdar mimi ini masdar yang diawali dengan huruf mim, ya, contohnya manzorun, ya, pemandangan. Ini kan dari kata nazoro yanzuru. Kalau masdar biasa itu nazron, ya. Nah, kemudian ada masdar yang dibuat, ya, dengan awalan mim, ya, manzorun. Kemudian yang kelima masdar sinai. Sinai itu artinya buatan. Ya, dinamakan buatan karena memang asalnya bukan mushtaq ya, tapi dari isim jamid yang dijadikan masdar ya. Asalnya bukan masdar ya, dari isim jamid dijadikan masdar dengan ditambah huruf ya di akhir apa di akhirnya bertasdid dan ditambah dengan biasanya ditambah dengan ta marbutoh, yaitu menunjukkan sifat. Nah, insaniyatun contohnya kemanusiaan. Insaniyatun itu kan berasal dari kata insan. Insan sendiri adalah isim jamid yang tidak diambil dari kata yang lain, yang tidak ada dalam bentuk tasrif. Ya, nah lalu ditambahkan dengan ya bertasdid dan ta marbutoh menjadi insaniyatun yang artinya kemanusiaan. Kalau insan artinya manusia. Bisa juga misalnya asadun. Asadun itu kan jamid ya, kemudian dibuat masdar sinai menjadi asadiyatun, kesingaan. Yaumun misalnya hari. Jadi buat masdar sinai menjadi yaumiyatun, harian ya. Usbu'un minggu ya, dibuat masdar sinai menjadi usbu'iyatun. Mingguan dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya 5 macam dari masdar ya. Nah, di sini ditambahkan ada istilah isim masdar. Nah, jadi istilah ini beda ya antara isim masdar dengan masdar. Jadi kalau masdar itu adalah tentu ini di luar yang tambahan-tambahan yang di atas ya. Kalau masdar yang biasa ya, itu adalah yang sesuai dengan pola tasrifannya. Nah, sedangkan isim masdar itu adalah yang di luar pola. Misalnya gini, misalnya sholat ya. Ini terjadi pada selain sulasi mujarod ya. Jadi terjadi pada selain sulasi mujarod. Contohnya shola yusolli. Nah, masdarnya itu tasliyatan ya, karena dengan wajan fa'ala fa'ilu taf'ilan, shola yusolli tasliyatan. Nah, sedangkan sholat itu bukan masdarnya tetapi isim masdar. Kemudian zakat. Zakat itu kan dari kata zakai zaki. Nah, masdarnya bukan zakatan tapi tazkiyatan. Nah, itu biasanya ada pengurangan huruf. Ya, tasliyatan dihilangkan taknya jadi sholat. Ya, zakat juga asalnya tazkiyatan, ya ada pengurangan huruf ta jadi zakat. Ato'an ya, dari kata atau yu'ti ito'an masdarnya, ya, isi masdarnya ato'an. Kemudian juga aun ya, ada kata a'ana yu'inu i'anatan ya, ada pengurangan menjadi aun. Nah, ini yang disebut dengan isi masdar. Kemudian yang berikutnya isim zaman dan makan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa isim zaman ini menunjukkan tempat, menunjukkan waktu pekerjaan ya, dan makan menunjukkan tempat pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, bentuk isim zaman dan makan yang di dalam pola ya. Itu kan ketentuannya yang pertama, yang fi'il mudhari'nya itu yab'ilu. Ya, maka isim zaman atau makannya nih, isim zaman dan makan itu selalu sama dalam setiap keadaan. Contohnya maf'ilun ya, madribun. Bentuknya maf'ilun ya, contohnya madribun itu kan dari kata doroba yadribu. Jadi fi'il mudhari'nya berharokat kasroh ain fi'ilnya yadribu. Jalasa yajlisu, maka isim zaman dan makannya majlisun. Ya, maulidun dari kata wada yalidu. Maulidun wa mauidun. Ya, wa adanya idu ini termasuk misal ya yang huruf ilatnya ada di awal. Nah, kemudian kalau fi'il mudhari'nya berharok dalam ain fi'ilnya berharokat fathah atau dhammah. Nah, itu maka isim zaman dan makannya maf'alun. Jadi berharokat fathah pula ya pada ainnya. Contohnya mabdaun dari kata bada'a yabda'u. Ya, mabdaun. Ya. Tempat ya atau waktu memulai, madkhulun dari kata dakhala yadkhulu. ya, tempat atau waktu keluar. Makroun dari kata kro ya kro'u, ya, tempat atau waktu membaca. Maktabun, ya, dari kata kata bayak tubuh, tempat atau waktu menulis, ya. Kalau madrubun, ya, tempat atau waktu memukul. Majlisun, tempat atau waktu duduk. Maulidun, ya, tempat atau waktu kelahiran. Mauidun, ya, tempat atau waktu janji, janjian. Nah, tetapi di luar pola ini ada pola yang tidak sesuai kaidah. Ya, ini tidak disamakan dengan pola, tidak dikiaskan, tetapi masmu didengar, hanya kita mendengar saja orang Arab mengatakan. Contohnya masjidun, ya, kata masjidun itu kan berasal dari kata sajadah yasjidu, ya, apa, maaf, yasjudu. Nah, ini kan termasuk kaidah yang nomor 2 yang harusnya maf'alun, harusnya masjadun, tapi masjidun. Nah, ini pola ini tidak sesuai dengan kaidah. Ya, ini hanya hanya beberapa saja, tidak banyak, ya, gitu kan. Kemudian juga masyrikun, ya, maghribun. Ya. Ma'dinun. Nah, ini yang ain fi'ilnya dalam mudhari'nya bukan kasroh, ya, tetapi dibuat isim jama dan makannya dengan kasroh. Ini di luar kaidah. Mansikun, ya. Masyrikun itu kan tempat atau waktu terbit, ya. Maghribun, tempat atau waktu terbenam. Ma'dinun, artinya tempat untuk mengeluarkan barang tambang, ya, barang berharga, misalkan mutiara. Ya, kemudian mansikun, ya, tempat atau waktu melaksanakan manasik, ya. Matliun, ya, tempat atau waktu terbit. Mafrikun, ya, tempat atau waktu berpisah. Mahlikun, ya, tempat atau waktu binasa. Nah, kemudian selain itu juga dalam isim jaman dan makan ini ada yang dimasuki tak marbutoh. Ini khususnya makna yang bermakna isim jaman, ya. Contohnya madrasatun itu kan asalnya dari saya drusu, ya, madrasun, tapi dalam isim makannya ditambah dengan tak marbutoh menjadi madrasatun, artinya tempat belajar. Matbaatun, ya, tempat mencetak. Makbaratun, ya, tempat penguburan, ya, kuburan. Mazaratun, tempat penyembelihan. Nah, kemudian yang berikutnya isim alat yang menunjukkan alat dari suatu pekerjaan. Nah, ini isim alatnya hanya dari fi'il sulasi mujarad, sehingga nanti dalam wajan-wajan tasrif, ya, itu baik usul atau par'i, nanti di selain sulasi mujarad itu tidak akan ada isim alat, karena isim alat itu hanya dari sulasi mujarad. Nah, tentu yang dimaksud isim alat di sini, ya, yang dalam pembahasan ini adalah isim alat yang mustaq, karena sebenarnya isim alat itu ada yang jamid dan ada yang mustaq. Kalau yang jamid yang tidak diambil dari fi'ilnya, yang tidak diambil dari kata yang lain, ya, seperti sikinun, pisau, gitu kan, ya, dan seterusnya. Nah, tetapi yang dalam pembahasan ini adalah yang mustaq, ya. Nah, bentuk dasarnya selain yang ada di dalam tasrifan, yaitu mif'alun, ya, seperti midrobun, mibrodun, mirsamun, itu kan yang ada dalam wajan tasrif, ya, yang kita hafalkan. Ya, midrobun alat memukul, ya, mibrodun alat pendingin, mirsamun alat menggambar, ya, maksudnya pensil gambar, ya. Nah, ada juga bentuk lain seperti mif'alun yang ain fi'ilnya panjang. Contohnya miftahun, kunci, ya, mikyasun, ya, alat pengukur, ya. Mizafun, ya, alat mengayuh, ya, dayung. Kemudian yang ketiga adalah mif'alatun, ya, wajan mif'alatun, contohnya mistorotun, ya, alat menggaris, ya, maka disebut penggaris. Miknasatun, sapu, ya, alat untuk menyapu. Mimsahatun, penghapus, alat untuk menghapus. Nah, tetapi di selain dari bentuk dasar, ada bentuk tambahan modern ya. Artinya ini ditambahkan oleh Majma'ul Lughah ya, apa pengumpul kumpulan para ahli bahasa di zaman modern sekarang ini ya. Mereka memasukkan wajan lain kepada isim alat. Contohnya ini ada yang pertama fa'alatun, wajan fa'alatun, contohnya sayyaroh. Sayar itu kan kita kenal mobil ya, dia alat dari kata saro ya siro, berjalan ya, alat untuk berjalan atau melakukan perjalanan. Kemudian salajun itu kan kulkas ya, ghassalatun mesin cuci. Nah, kemudian yang kedua ada wajan fa'ilatun, yaitu contohnya hasibatun ya, alat menghitung, kalkulator. Tobiatun, alat mencetak ya, printer. Syahinatun, alat mengangkut ya, atau truk. Nah, kemudian ada juga bentuk atau wajan fa'ulun, contohnya hasubun. Hasubun itu kan alat menghitung atau diartikan dengan komputer ya, hasubul ali. Soruhun itu kan roket ya, saturun itu adalah pisau yang digunakan untuk memotong tulang ya, yang lebar, yang keras. Demikian untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.